Baik, maaf ya, ini ada pertanyaan dari Facebook. Satu pertanyaan dari saudara Sebrani, berasal dari Barabai, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimanakah cara kita membangun sifat husnuzon kepada orang lain, sedangkan kita benar-benar melihat secara nyata perbuatan maksiat yang dilakukan orang tersebut? Syukran Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Husnuzon adalah sifat ciri utama para kekasih-kekasih Allah. Dan tidak bisa dirubah suudzon. Suudzon tidak diperkenankan sama sekali. Enggak ada alasan untuk berprasangka buruk. Dan jangan duduk dengan orang yang berprasangka buruk. Orang yang berprasangka buruk akan susah komunikasi dengan orang yang suudzon, naudzubillah. Punya istri suudzon, punya suami suudzon. Wah, neraka sebelum masuk neraka. Sampai suatu ketika ada seorang wanita punya suami sangat suudon. Gara-gara mimpi melihat istrinya dengan seorang laki-laki dibawa ke alam nyata. Suudon, bahkan disumpah. Bahkan begitu buruknya sampai mengatakan, kamu kan muridnya Buya. Buya kan nyuruh menutup aib kan. Paling kamu ini yang sudah melakukan zina lalu nutup-nutupi. Suudon kepada syariat tambahan. Wah, ahli neraka ini manusia. Ada ngomong begitu. Subhanallah, begitu jahatnya dengan istrinya, sampai istrinya nangis, saya tidak melakukan apa. Suami saya yang suudan, wah ini suami ahli neraka, biarpun katanya dia adalah ahli dakwah sekalipun. Melihat saja hendaknya ditutup, apalagi yang tidak terlihat. Sampai mengatakan begitu zina. Sumpah demi Allah, kamu tidak melakukan dengan laki-laki siapapun. Demi Allah tidak, halah paling sumpah ini bohong. Karena kamu belajar dengan Buya. Belajar dengan Buya, saya dibawa-bawa katanya. Haji. Nasib buruk orang itu, laki-laki ahli neraka itu. Karena apa? Oh, Rasulullah yang mengajarkan kok. Ini kejadian yang sesungguhnya. Subhanallah. Itulah derajat. Sampai orang prasangka buruk itu berkembang. Sampai derajat prasangka buruk dengan Al-Quran nanti. Dengan Rasulullah menjadi sebab murtad. Beberapa tahun yang lalu ada kisah. Seorang anak muda hafal Al-Quran. Dan dikatakan, dikisahkan dia menghafal 3.000 hadis. 2.000. Bahkan dipandang sebagai pemuda berprestasi dia. Artinya bisa menjadi seorang ulama besar. Tak tahu yang membaca ayat Al-Quran ketemu tentang kisah Sayyidah Zainab dengan Sayyidah Zaid. Pernikahan Sayyidah Zainab yang ternyata akhirnya harus dipisahkan. Kemudian Sayyidah Zainab dinikahi oleh Rasulullah. Tiba-tiba terbetik hatinya prasangka buruk dengan Nabi SAW. Dia kisah cerita sendiri. Saya melihat kisah ini kisah unik. Nabi Muhammad ternyata rakus. Bekas istri anaknya pun dinikahi. Wah, gara-gara orang begitu tak tanya apa. Subhanallah. Tidak lama kemudian menjadi seorang murtad. Suudan kok dengan Rasulullah. Padahal itu ceritanya kan banyak. Suudan. Berangkat dari suudan. Makanya hati-hati kalau sudah suudan sama kawannya nanti akan meningkat. Suudan dengan gurunya. Sampai suudan dengan sang maha guru Rasulullah. Terakhir suudan kepada Allah. Mau kemana? Neraka jahanam. Makanya suudzon tidak diperkenankan sama sekali kepada manusia. Pertanyaannya, bagaimana kaidah suudzon tadi? Bagaimana menanamkan sifat suudzon sementara saya melihat kejahatan itu langsung dengan mata sendiri? Suudzon tidak boleh. Tidak boleh berubah menjadi prasangka buruk. Katawilah. Suudzon itu dugaan. Saya tidak boleh menduga orang melakukan kejahatan. Tapi kita tetap prasangka baik. Tapi kalau saya melihat orang melakukan kejahatan, tetap tidak boleh prasangka buruk. Tapi kan saya melihat keburukan. Lah. Prasangka itu adalah tidak sungguh-sungguh. Karena kamu melihat keburukan secara sesungguhnya, kamu tidak boleh berpindah dari prasangka baik menjadi prasangka buruk. Tapi hendaknya kau berpindah dari prasangka baik, berpindah kepada menasihati. Atau mengingatkannya, prasangka buruk sama sekali tidak berlaku di sini. Oh, prasangka buruk. Prasangka buruk itu prasangka. Faham makna prasangka atau tidak? Prasangka itu tidak melihat. Prasangka itu tidak tahu. Kalau Anda melihat, tugasmu adalah mengingatkan. Tugasmu membawa dia kepada kemuliaan. Jadi sama sekali tidak boleh prasangka buruk. Harga mati sudah selesai. Ayo, mau apa lagi? Harga mati. Oh, Anda tidak melihat kok. Bahkan di saat kita melihat pun lihat. Kita melihat, na'udzubillah misalnya, kita melihat seorang yang berzina. Misalnya kita melihat orang berzina. Semoga kita tidak melihat, na'udzubillah. Lihat orang berzina. Lihat kemungkaran. Kita melihat orang berzina dengan mata. Apa yang saya lakukan setelah itu? Dua hal. Satu, menutup aib tersebut. Saya tidak boleh cerita kepada siapapun, karena ini dosa kepada Allah. Yang kedua, mengingatkan dia. Mana prasangka buruk? Tidak berlaku di sini prasangka buruk. Prasangka buruk adalah ada orang keluar dari rumah berduaan langsung zina, nyebar, kadia zina. Oh, ini prasangka buruk. Tapi dia melakukan keharaman berduaan. Anda bisa menegur karena dia berduaan. Tapi kalau kau nyebar, dia zina, haram, fitnah. Tinggal kita keluar. Assalamualaikum ya akhi. Mohon maaf. Saya kemarin mungkin saya salah pandang. Saya ngeliat kamu berduaan di rumah. Sementara dia perempuan, kamu laki-laki. Nah ini bukan prasangka buruk. Mengingatkan. Jangan salah. Wong kenyataan kok gak boleh prasangka buruk. Prasangka buruk gak berlaku. Mengingatkan. Kalau memang itu dosa kepada Allah, simpen. Dan prasangka Anda simpen, dan saya yakin dia melakukan dosa. Wong saya yang lihat kan? Saya yakin dia melakukan dosa. Karena saya yakin, maka saya wajib menutup. Satu. Yang kedua, aku harus mengingatkan dia. Mana prasangka buruk? Gak ada. Jangan diberi kesempatan hatimu untuk masuk dalam dunia gelap itu, prasangka buruk. Prasangka buruk itu dunia gelap. Anda tidak akan bisa menjelaskan orang yang suka prasangka buruk. Sebab biarpun Anda menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dia tetap melihat sesuatu yang tidak jelas, capek. Na'udzubillah. Maka saya berlindung kepada Allah, jauhkan saya dari orang yang prasangka buruk. Pernah suatu ketika ada orang prasangka buruk, langsung saya hajar. Saya tidak berurusan dengan dia. Telepon saya tidak tahu. Telepon ada di tempat kamu. Namanya telepon. Telepon saya tidak ada suaranya. Karena telepon. Nanti bawa telepon. Diangkat enggak mau dan sebagainya. Sombong benar dan sebagainya. Saya enggak ngerti. Telepon saya enggak ada suaranya. Ada di tangan ente. Anda megang telepon enggak ada suaranya. Enggak tahu. Dipaksa saya. Dipaksa kalau saya tahu dia telepon. Ajib. Saya dipaksa tahu ente telepon. Saya enggak tahu telepon. Dan nomor ente tidak ada. Mustahil loh. Ana teman dekat ente kok tidak ada nomor anak. Loh, HP gue tak ganti, emang tidak ada. Wah, ini repot ini. Kalau begitu, assalamualaikum sudahlah. Akhirnya saya menghindari bertemu dengan dia. Karena apa? Suka prasangka? Buruk, kita doakan dari jauh saja. Tidak ada guna, wong. Namanya HP suka ganti dan sebagainya. Nomor bisa hilang. Kenyataan dan saya urusan dengan diri saya sendiri. Ya, kalau Anda punya kawan, waduh saya tidak dengar. Alah, sudah tidak dengar. Atau namanya hilang, ya sudah namanya hilang, kan mungkin namanya hilang. Cuman dasar orang berasangka buruk selalu maksa, harus begitu. Lebih dahsyat lagi adalah suami istri, na'udzubillah. Istri berasangka buruk kepada suami, suami berasangka, neraka sebelum masuk neraka. Tidak ada kebahagiaan, hidupnya berasangka, mimpi. Mimpi dibawa ke alam nyata, innalillah. Nabi bilang gila orang mimpi alam nyata. Sebaik-baik mimpi adalah enggak paling tidak baik saat bangun. Seserem-seremnya mimpi, paling enak saat bangun. Selesai itu mimpi. Mimpi dikejar harimau, bangun. Alhamdulillah. Kok repot. Mimpi mau makan sate, lagi siang hari bulan Ramadan, dibangunin. Nyesel, kenapa kok bangunin? Itu tak, selesai. Mimpi dibawa ke alam nyata. Ini aneh benar. Makanya jangan dikit-dikit mimpi. Mimpi. Semalam saya mimpi. Sampai ini ada orang mimpi. Kalau datang sih, pasti mimpi baru lagi. Karena dikit mimpi, kita hidup di alam nyata. Jangan dikit-dikit mimpi. Alam nyata. Saya berbuat baik, saya melakukan dosa, nyesel, selesai. Wallahu a'lam bishawab.